Qala al-mu'allif rahimallahu taala babun nakirati wal ma'rifati. Ini judul dari Al-Hattab rahimallahu taala. Ini judul dari Al-Hattab rahimallahu taala, pengarang Mutammimah Jurumiyah Al-Maliki. Babun nakirati wal ma'rifah, bab nakirah dan ma'rifah. Awalan, ini judul dari Abu Anas. Awalan an-nakiratu, yang pertama pembahasan nakirah. Kata beliau rahimallahu taala, al-ismu darban, isim ada dua jenis. Ahaduhuma an-nakiratu wahil aslu. Salah satunya adalah nakirah dan ini asalnya. Asal daripada isim itu apa? Nakirah. Dipahami ini? Asalnya nakirah, ma'rifah itu cabangnya, kan dia sedikit. Ini yang paling banyak isim adalah nakirah. Apa itu nakirah? Wahya kullus min sya'in fi jinsihi la yaqtassu bihi wahidun duna akhar. Masya Allah, pengertian yang jelas sekali ini. Nakirah adalah kullus min, seluruh isim sya'i yang meliputi, mencakup fi jinsihi, pada jenisnya. Seluruh isim yang diletakkan oleh orang Arab yang mencakup seluruh jenisnya, maksudnya satu lafaz untuk semua. Paham? Misalnya antum kadang begini, rajulun. Rajulun mencakup apa? Semua jenis yang namanya laki-laki masuk di sini. Dipaham? Ingat, fi jinsihi. Artinya kalau antum bilang rajul, enggak masuk imro'ah. Enggak masuk wanita, perempuan, paham? Kan dia hanya mencakup seluruh apa? Jenisnya. Paham enggak? Seperti kita bilang, buton, orang buton, mencakup seluruh apa? Orang buton, umum maknanya, penggunaannya. Dipaham ini? Dipaham? Berarti dia enggak mencakup selain orang buton. Paham kalau contoh kita? Contoh bahasa Arab, rojulun, imro'atun, waladun, nabiyun. Kalau dibilang nabiyun, ini mencakup siapa? Seluruh nabi. Paham? Jenisnya, ingat, fi jinsihi. Yang kalau diucapkan maka dia meliputi seluruh jenisnya. La yahtassu bihi wahid, tidak mengkhususkan satu. Duna akhor, tanpa yang lain. Artinya ini kata umum karena dia tidak khusus. Dipahami ini? Ini adalah apa? Kata umum. Karena beliau bilang, dia adalah kata yang mencakup seluruh pada jenisnya, tapi tidak khusus satu. Artinya ini kan tidak khusus satu keterangannya. Bagaimana itu syai'nya? Bagaimana cakupannya? Ternyata dia mencakup apa? Seluruhnya. Tanpa dia khususkan salah satu, tanpa yang lain, yang lain. Seperti rojulin, farosin, kitabin. Paham? Kalau orang bilang rojul, berarti mencakup apa? Seluruh rojul. Faros, mencakup seluruh? Faros. Semua kuda namanya apa? Faros. Kitabin, sama. Paham ini? Paham ini insyaAllah? Inilah nakirah. Wa takribuha ilal fahmi. Pendekatannya kepada pemahaman. Pendekatannya kepada pemahaman. Abdullah, konsentrasi, enggak usah perhatikan saya sih. Perhatikan saya saja. Iya, wa takribuha ilal fahmi, pendekatannya kepada pemahaman, maksudnya kalau kita ingin memahaminya dengan lebih dekat lagi, ya, ayyuqal, bisa dikatakan an-nakiro, nakiro itu adalah kulluma solaha. Lamnya bisa baca dua ya, bisa solaha, bisa juga soluha, bisa. Ya, karena dia bisa dibaca dua. Cuman kata mereka lebih fasih solaha di fathah. An-nakiro, nakiro adalah kulluma solaha, setiap yang bisa. Contoh, dukulul alif wal lam alaihi, semua yang bisa kemasukan al padanya. Ini pendekatannya. Bagi pemula, begini saja dia lihat. Paham? Kalau dia pusing ini isim nakirah atau ma'rifah, karena dia tidak tahu misalnya maknanya. Apakah mencakup seluruh atau tidak? Paham? Maka lihat saja, bisa kemasukan al enggak? Dipahami ini? Kalau bisa kemasukan al, maka dia pasti apa? nakiro. Paham pendekatan kepada pemahaman? Paham? Seperti apa kata beliau? Karojulin mamroatin wasaubin. Kan antum bisa katakan apa? Arrojulu almaratu asaubu. Paham kan? Semua yang bisa kemasukan al. Semua yang bisa kemasukan apa? Al. Au atau kedua-kedua. Pendekatan pemahaman kepada yang kedua ini. Dia katanya tadi semua yang bisa kemasukan apa? Al. Yang kedua, kalau ndak wa au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alai. Ini lebih sulit sedikit. Yang mudah yang tadi. Tapi kan masalahnya, walaupun tadi itu mudah, masalahnya tidak semua kata nakiro bisa dimasukkan al. Ada kata nakiro, tidak bisa dimasukkan al. Terus bagaimana cara kita tahu bahwa dia adalah nakiro? Sementara tadi cirinya kalau dia nakiro, semua yang bisa dimasukkan apa? Al. Ini cara kedua. Cara kedua. Kata belum, au kullu atau setiap isim, maksudnya setiap isim, ma itu maksudnya isim. Dipaham? Setiap isim yang waqa'a dia terletak mauqi'a, waqa'a tadi bisa diartikan duduk. Paham? Ditempatkan mauqi'a pada tempat, karena mauqi' isim makan. Diterjemahkan pada tempat. Dia adalah berposisi, berkedudukan atau ditempatkan pada tempat ma yasluhu dukulul alif wal lam alai. Dia menduduki kedudukan kata yang bisa kemasukan al padanya. Dianya sendiri enggak? Cuman ini selalu penulis ulama bahasa contohkan satu kata. Yaitu kata apa? Dung. Dung, asmaul khumsah. Ya, yeah. Bisa baca dung, bisa siapa? Da, bisa juga apa? Di. Ini dung nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Du, pemilik. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Tapi kalau kita ditanya, bisa kemasukan al enggak? Bisa kemasukan al enggak? Enggak. Kalau begitu kenapa kita katakan nakiro? Dipahamin? Ah, jawabannya karena kata du, da atau di ini menduduki kedudukan yang bisa kemasukan al. Perhatikan baik-baik. Dia waqa amauke. Paham? Waqa amauke. Menduduki tempat. Paham? Kata yang bisa kemasukan apa? Al. Maksudnya du apa maknanya? Du apa maknanya? Pemilik kan so? Sohi. So? Apa maknanya du? So? Sohi. Sekarang cocok. Du tidak bisa dimasukkan al, tapi kan dia menduduki kedudukan apa? Sohi. Paham maksudnya? Dia menduduki kedudukannya siapa? Sohi. Sohi bisa al? Bisa. Bisa al? Bisa untuk katakan asno? As-sohi. Paham kan? Jadi dianya sendiri tidak bisa masuk al, tapi dia menggantikan kata menduduki tempatnya kata yang bisa kemasukan siapa? Al. Paham Ahmad? Paham ini? Tidak ada masalah? Siapa yang punya masalah dengan dia ini? Paham? Orang buton? Paham? Paham ji? Betul? Hah? Jadi, ini kata tidak kemasukan al. Tidak bisa. Tapi dia menduduki kedudukan apa? Kata yang cocok padanya masuk apa? Al. Dipaham ini? Dipaham kedua ini? Dipaham kedua? Alhamdulillah. Jadi, sama saja. Dia tetap dikatakan apa? Nakiro. Jelas? Ah, ini yang kedua walaupun agak sulit sedikit ya. Karena kita harus tahu maknanya du. Du itu maknanya apa? So? Sohid. Tentunya du asmaul khamsah ya. Kan nanti ada du yang lain. Du yang lain. Jelas ya? Kita akan dapat nanti sebentar. Sudah? Sudah ini? Sudah? Alhamdulillah. Selesai. Ya, lihat kadi, kadi seperti di bimana sahib. Yang bermana apa? Sahib. Di tidak bisa dibilang addi, addu, adda. Tidak bisa pakai al. Tapi kan dia sahib. Dia bermana apa? Sahib. Sahibnya bisa. As-sahibu. Paham gak ini? Paham manuat? Alhamdulillah. Jelas? Mubad? Betul mubad. Hah? Betul. Sanian yang kedua al-ma'rifatu, ma'rifah. Wad-darbu tsani al-ma'rifatu. Jenis yang kedua adalah kata ma'rifah. Langsung beliau bilang wahai sittatu anwa. Dan dia adalah ada enam jenisnya. Beliau tidak artikan karena namanya ma'rifah ini adalah lawan dari nakirah. Cukup antum paham apa itu nakirah. Paham? Berarti lawannya adalah ma'rifah. Kalau tadi nakirah adalah setiap isim yang mencakup jenisnya, berarti ini adalah setiap isim yang tidak mencakup pada jenisnya. Kalau tadi tidak khusus satu, berarti kalau ini apa? Khusus satu. Dipahami? Paham? Kalau tadi takribnya kepada pemahaman bisa kemasukan al, berarti ini apa? Berarti ini apa? Tidak bisa kemasukan apa? Al. Dipahami? Lawannya, alhamdulillah, masya Allah. Selesai, maka dia ada enam. Akan diuraikan oleh beliau rahmallahu ta'ala satu per satu. Pertama, al-mudmar. Al-mudmar. Boleh juga antum katakan apa? Domir. Wahuwa a'rabuha, dan ini yang paling ma'rifahnya. Tentunya kata para ulama setelah labdul jalalah Allah. Dia yang paling ma'rifah dibanding dengan teman yang lain. Tapi tentunya setelah apa? Labdul jalalah Allah. Karena yang paling ma'rifah dari semuanya adalah siapa? Allah. Paham kan? Yang paling ma'rifah dari seluruhnya adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Jelas ini? Ya? Tapi setelah itu kalau dilihat dari yang lain, maka paling ma'rif adalah mudmar, domir. Thumma alam. Kemudian yang kedua, kedudukan yang paling ma'rif adalah al-alam. Nama. Akan dirinci nanti nama. Thumma al-isyarah. Pakai thumma ya, karena kedudukannya bertingkat seperti itu. Kemudian isim, isyarah. Thumma al-mausul. Kemudian isim, mausul. Summal mu'arrafu bil adati. Kemudian yang dima'rifakan dengan ada. Ada maksudnya al. Yang dima'rifakan dengan alat. Ada artinya alat. Maksudnya dengan al. Yang dima'rifakan dengan apa? Al. Tau ada? Dima'rifakan dengan alat. Ada artinya alat. Maksudnya alat, alif dan lam. Wasadis. Dan yang keenam, ma'udifa ila wahidin minha, apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Cuman masya Allah saudara, di sini sudah lebih tajam lagi daripada sebelumnya. Saya hapus dulu ini supaya untuk bisa paham. Hapus ini ya, sudah. Ma'rifah. Belum bilang tadi ma'rifah ada berapa? 6. Satu siapa? Ad-Dhamir. Dua? Al-Alam. Tiga? Al-Isyarah. Empat? Al-Mausul. Lima? Al-Mu'arraf Bi'al. Langsung saja Bi'al. Sudah paham? Paham ini? Jelas ini? Kita baca selanjutnya. Perhatikan baik-baik rinciannya ini. Ini walaupun membuat saya sedikit berpikir, tapi bagus. Kan ini kita membahas tingkat yang paling ma'rifah apa? Iya. Kata beliau, perhatikan. As-sadis yang keenam. Yang keenam tidak ditulis nomor enam. Karena dia bukan tingkatannya di enam. Tidak ditulis nomor 6. Ini jenis ma'rifah yang ke-6. Tapi tidak ditulis nomor 6. Tidak ditulis. Karena dia sebentar urutannya beda dengan yang lain. Lihat. As-sadis yang ke-6. Ma'udita ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Tapi kedudukannya di mana? Kedudukannya di mana? Tempatnya di mana? Apakah 6 atau di mana? Lihat. Wa huwa fi rutbati ma'udita ilaih. Dia adalah fi rutbah, berada dalam kedudukan. Kalau dilihat dari ma'rifahnya, berada di tingkatan ma'udifa ilaih, apa yang disandarkan kepadanya. Dipahami? Titik dulu, jangan baca dulu selanjutnya. Ma'rifah yang selanjutnya adalah siapa? Yang disandarkan kepada apa? Salah satu tadi. Kedudukannya di mana? Tingkatannya. Kan tadi kan paling ma'rifah dhamir, kedua nama, ketiga isim isyarah, keempat mausul, kelima apa? Al-mu'arraf bi al. Kalau disandarkan ke mana? Kata beliau, dia kedudukannya sama dengan yang diidhofahkan kepadanya. Paham itu? Artinya kalau disandarkan pada dhamir ini, mudhofun ila ad-dhamir, mudhofun ilaih. Paham? Mudhof ila dhamir. Berarti sudah. Ini yang keberapa ini? 6. Paham? Paham dulu ini. Al-mudhof ila al-alam. Kan tingkatan situ. Ini 6. Paham? Al-mudhof ila al-isyara. Paham? Ini 6 ini. Di sini. Al-mudhof ila al-mausul. Ini 6. Paham? Terus al-mudhof ila al-mu'arraf bi al. Ini keberapa ini? 6. Dipahami dulu itu. Jadi tingkatannya di situ itu 6. Tidak punya nomor tersendiri di bawah. Paham kan? Jadi kalau antum tanya paling ma'rifah, domir. Kedua yang disandarkan pada domir untuk sementara ini. Ketiga, alam. Keempat disandarkan kepada nama. Isim isyarah disandarkan kepada isim isyarah. Isim mausul disandarkan kepada isim mausul. Isim beral disandarkan kepada isim yang beral. Paham kan ini? Jadi enam tidak dikasih di bawah. Dipaham? Sudah paham dulu itu? Paham sementara? Paham sementara? Paham sementara? Mubat. Paham? Masalahnya kita akan lanjutkan sesuatu yang dipikirkan lagi ini. Paham dulu untuk sementara? Jadi nomor 6 itu berada di bawah pas yang disandarkan kepadanya. Paham? Nomor 6 berada di mana? Di bawah pas yang disandarkan kepadanya. Itu umumnya. Setelah itu kata beliau apa? Illa. Itu kan kaidah umum tadi. Illa kecuali al-mudhof ila dhamir, kecuali yang disandarkan kepada dhamir, fa innahu fi rutbatil alam, karena sesungguhnya dia berada dalam tingkatan alam. Artinya ini saudara tidak jadi, karena dia bukan di situ posisinya, tapi di sini. Al-mudhof ila al-mudma. 6. Dipahami itu? Dia di alam, bukan di domir. Paham? Dipahami? Jadi disandarkan kepada domir, bukan di domir. Tapi dari mana? Di alam. Dipahami tingkatannya? Paham saja itu tingkatannya. Paham? Kemudian kan domir ada 3. Mutakallim, mukhatab, dhamir. Dhamir paling ma'rifah ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Dipaham tingkatannya? Paham? Paling ma'rifah dhamir mutakallim. Tingkatan kedua dhamir mukhatab. Tingkatan ketiga dhamir ghaib. Tingkatan keempat adalah al-alam. Tingkatan kelima al-mudhof ila dhamir. Tingkatan keenam adalah al-mudhof ila al-alam. Yang ke kita tulis ya. 1, 2, 3. Paham tingkatannya? Dia tulis di sini. 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Al-mudaf ila al-mausul isyarah 7. Al-mausul 8. Al-mudaf ila al-mausul 9. Al-mu'arraf bihal 10. Al-mudaf ila al-mu'arraf bihal 11. Inilah 11 tingkatan ma'rifah. Tidak banyak sekali. Iya. Iya. Ke apa saja. Iya. Paham ini? Paham tingkatan? Ini kita berbicara tingkatan. Ya, kita cukup. Semua ini ma'rifah. Kan ini dasar. Semua ini hukumnya apa? Ma'rifah. Cuman kalau antum ditanya, siapa yang paling ma'rifah? Ini jawabannya. Kan perlu. Kita tidak tahu orang sembarang dia tanya. Paham? Kita sebagai pelajar harus tahu rinciannya. Tidak boleh tahu yang umum saja. Paham? Kalau thalibul ilm, orang awam, cukup tahu kulit luar. Kalau penuntut ilmu harus tahu di dalamnya. Dipaham ini? Nah, kulit luarnya, semua ini ma'rifah. Paham? Semua ini hukumnya apa? Ma'rifah. Selain ini? Selain ini? Nakiro. Cuman kalau ditanya lagi, yang paling ma'rifah siapa? Paham kan? Yang paling atasnya adalah Allah. Paham? Ini araful ma'rif alal itlaq. Kan dia diketahui oleh orang kafir, mu'min, fajir, munafik. Semua paham kan? Paling ma'rifah. Paham kan? Yang sini, yang paling ma'rifah apa? Domir muta? Setelah itu domir? Setelah itu? Setelah itu? Setelah itu? Al-mudafila? Ad-domir. Selanjutnya? Mudafila al-alam. Selanjutnya? Isyar. Selanjutnya? Al-mudafila? Isyar. Selanjutnya? Mausul. Setelah itu? Mausul. Berdua? Selanjutnya? Al-mu'arraf bi'al. Selanjutnya? Al-mudaf ilal ma'arraf bi'al. Paham gak ini? Dipaham ini? Nah ini dilihat-lihat saja. Gak usah ditulis. Paham kan? Paham palu. Lihat-lihat saja sebentar. Dah? Alhamdulillah. Karena gak ada di buku itu. Tambahan saja. Supaya antum tahu itu syarat dari wa huwa fi rutbati ma udifa ilai illa al-mudaf ila ad-dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Dipahami ini? Ah sebentar saja tulisannya, ayo kita lanjut. Iya kan? Lihat wa yusatna mimma dzukira ismullah. Lihat perhatian baik-baik itu yang tadi yang paling atas. Dikesulikan dari apa yang disebutkan adalah nama Allah. Bang, itu kan tadi susunan ma'rifah itu. Dikecualikan siapa? Nama Allah. Fa innahu alamun. Sesungguhnya dia kan nama. Seharusnya kan di bawah dhamir. Namanya nama itu di mana? Kan Allah nama. Seharusnya kalau nama di mana? Di bawahnya dhamir. Kan begitu? Itu dikecualikan. Bahwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah berdasarkan apa? Kesepakatan. Jelas? Sudah? Selesai ma'rifah. Sekarang akan dirinci. Sekarang tinggal rinciannya. Itu tadi susunannya. Susunannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ad-dhamir awil mudmar. Sekarang mulai dirinci dhamir atau mudmar. Fasl. Fasl. Al-mudmar wa ad-dhamir. Mudmar dan dhamir. Sama saja. Isman lima wudi'a. Keduanya adalah nama. Nama atau keduanya adalah isim lima wudi'a terhadap apa yang diletakkan wudi'a diletakkan limu takallim untuk yang berbicara dan ini yang paling ma'rifahnya ini menyelisih susunan orang Indonesia karena susunan orang Indonesia masya Allah iya itu salah menyelisih ahli bahasa menyelisih susunan kesepakatan ahli bahasa karena kita susunannya dari apa? Goib. Paham? Sementara di ahli bahasa susunannya mulai dari mutakallim. Di tasrimnya dia ana nahnu anta antuma antum anti antuma antunna huwa huma hum hiya huma hunna. Paham? Paham susunan di Arab? Dipahami ini? Alhamdulillah, karena mulai dari 45 arifah. Bukan yang paling jauh. Dipahami kan? Jadi ini dia diletakkan untuk mutakallim ke anak, seperti anak, al-mukhatab atau yang diajak bicara, ke anta, seperti anta, al-gaib atau yang gaib tidak ada di hadapan kita, orang ketiga, ke huwa, seperti apa? Huwa, wa yanqasimu ila mustatir wa bariz. Masya Allah. Langsung pembagian pertama ya, masya Allah, cepat sekali. Ya. Dhamir, awalnya terbagi dua. Ada mustatir, ada bariz. Mustatir itu yang tidak nampak. Mustatir itu yang apa? Yang tidak kelihatan di lafaz. Bariz yang kelihatan di lafaz. Paham ini? Mustatir artinya apa? Yang tidak kelihatan di dalam lafaz. Kalau bariz apa? Yang kelihatan dalam lafaz. Kalian kata belum? Awalan ad-dhamirul mustatir. Yang pertama ada namanya dhamir mustatir. Apa itu? Fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi. Apa yang tidak ada bentuknya dalam lafaz. Tidak ada dalam lafaz. Paham enggak ini? Misalnya antum katakan huwa. Huwa doroba. Huwa doroba. Pada kata doroba ada huanya. Tapi ada apa? Apakah ada dalam lafaz? Apakah ada? Tidak ada. Dipahami? Tidak ada dalam lafaz. Wahuwa dan dia terbagi dua, imam mustatir wujuban. Dan dia ini mustatir terbagi dua. Ini bisa wujuban. Ya, wujuban. Dan bisa juga apa? Jawab? Jawazan. Seperti biasa. Bisa wujuban, bisa juga apa? Jawazan. Paham gak ini? Paham kan? Yang wujuban nanti hanya terjadi pada beberapa tempat. Dia hanya terjadi pada dhamir anta, anta, ana, nahnu. Nahnu. Ya, hanya terjadi pada dhamir anta, ana, anta, ana dan apa? Nahnu. Ya, ini tiga. Terjadi dhamir apa? Mustatir wujuban. Kalau mustatir jawazan, ini terjadi pada huwa, hiya. Ya, ini terjadi pada apa? Huwa dan apa? Hiya. Dipahami ini? Terjadi pada apa? Huwa dan apa? Hiya. Jelas ini? Berarti kalau digabung nanti, contoh anta ya, tadribu. Tadribu. Contoh ana, adribu. Contoh nahnu, nadribu. Contoh huwa, yadribu. Iya. Contoh hiya, tadribu. Paham? Kalau anti tidak sembunyi, kan dia tadribina. Ada ya-nya, domir. Paham? Berarti kalau antum simpulkan, domir mustatir ada lima tempat. Domir mustatir ada pada berapa tempat? Lima tempat. Anta, ana, nahnu, huwa, dan hiya. Kemudian lima itu terbagi dua. Ada wujuban, ada jawazan. Wujuban, anta, ana, nahnu, jawazan, huwa sama apa? Hiya. Dipahami? Lihat, boleh akan uraikan. Ini ada tempatnya di madhi, mudhari, dan amr. Ini yang boleh akan uraikan. Fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi. Mustatir adalah apa yang tidak punya bentuk di lafaz. Itu mustatir. Namanya mustatir, tidak punya bentuk di lafaznya. Ya, imma mustatiron, mustatirun wujuban, kadang mustatirnya wajib. Seperti siapa? Kal muqaddari fi, seperti yang ditakdirkan pada satu fi'ilu amril wahidil mudzakkar. Fi'il amr untuk satu laki-laki. Coba. Fi'il amr untuk satu laki-laki. Iya. Fi'il amr untuk satu laki-laki kan tulisannya gini. Idrib. Contoh ini ya. Idrib. Mana domirnya? Kelihatan? Kelihatan? Enggak. Apa yang disembunyikan? Anta. Paham? Boleh enggak nampak? Antum bilang idrib anta. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak. Itu namanya apa? Wajib. Ciri-ciri wajib itu enggak bisa diganti oleh dohir. Dipahami ini? Tidak bisa diganti oleh siapa? Dohir. Itu dia. Mustatir wujuban. Seperti fil amr wahid. Contoh idrib. Kum. Ini wajib sembunyi ini. Wajib sembunyi. Wabil mudhari al mabdu bita'il khitabil wahid mudakar. Demikian pula pada fil mudhari. yang diawali leta khitab bil wahidil mudzakkar, yang mengkhitab mengajak bicara satu laki-laki, anta maksudnya. Fil mudhari yang diawali oleh siapa? Ta, yang menunjukkan satu laki-laki maksudnya siapa? Anta. Kan satu laki-laki anta. Ini juga wajib. Contoh, takumu, tadribu. Tahu enggak ini? Takumu, tadribu, ini wajib. Kenapa? Karena enggak bisa antum katakan takumu Zaidun. Boleh enggak diganti oleh dhahir? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu ciri-ciri wajib. Enggak bisa diganti oleh dhahir. Paham kan? Paham kan? Kemudian kata beliau, wa fil mudhari al mabdu bil hamzah. Demikian pula pada fi'il mudhari yang diawali oleh siapa? Fi'il mudhari yang diawali oleh siapa? Hamzah. Tahu Hamzah? Nih. Anak-anak. Kan kalau anta ta. Kalau anak apa? Hamzah. Bisa A, bisa U. Tergantung nanti ada kaidah cara buat fi'il mudhari disorot. Paham? Hamzah. Bilang dulu Hamzah. Bukan A. Karena nanti bisa U. Paham? Diawali oleh siapa? Hamzah. Kalau nahnu diawali oleh siapa? Jangan na, karena bisa nu. Iya. Yang penting jangan ni, tidak bisa. Dia cuma bisa na sama nu. Dipahami ini? Lihat. Yang diawali oleh Hamzah. Ka seperti akumu, adribu. Tidak bisa dohir menempati kedudukannya ini. Au bin nun. Atau yang diawali oleh siapa? Nun. Nun. Paham? Yaitu ini nahnu. Nahnu. Nahnu. Paham kan? Diawali oleh ini. Maka ini seperti kanakumu wanadribu. Ini ingat, wakilnya saja ya. Selesai yang wujuban. Karena namanya wujuban hanya ini. Saya sudah bilang tadi, hanya berapa? Tiga. Itu yang wujuban. Sekarang kita masuk ke jawazan. Wa imma mustatirun jawazan. Kadang mustatirnya jawazan boleh. Apa artinya boleh? Maksudnya dia bisa diganti oleh dohir. Dia bisa diganti oleh apa? Dohir. Ahmad, bukan saudaramu itu dulu. Cahaya betul. Dari tadi kulihat tunggu. Nah, wa imam mustatir. Sudah selesai. Ahmad urusannya. Wa imam mustatirun jawazan. Kadang boleh. Apa artinya boleh? Tempatnya itu bisa diganti oleh siapa? Tempatnya boleh diganti oleh siapa? Dohir. Dipahami ini? Dipaham? Misalnya, antum misalnya nanti dominnya huwa. Kan? Yadribu. Yadribu. Antum bilang, Zaidun yadribu. Zaidun yadribu. Mana fa'il? Fa'il lah, boleh di depan. Zaidun yadribu. Mana fa'il? Mustatir. Mustatirnya apa? Siapa yang mustatir? Huwa. Wujuban jawazan. Dari mana antum tahu jawazan? Karena bisa diganti oleh dohir. Boleh antum katakan yadribu Zaidun. Paham kan? Kalau bisa diganti oleh dohir, namanya apa? Jawazan. Sudah bisa dipahami? Paham bang? Kan sama antum bilang Zaidun yadribu. Yadribu Zaidun. Sama? Sama? Sama. Cuma tadi domir, sekarang do. Paham, Mubarak? Betul. Yakin. 100%. Iya? Alhamdulillah. Selesai. Iya. Itu dia. Kan mukaddar pina. Seperti yang takdirkan pada contoh. Zaidun yakumu. Ya, lihat. Zaidun yakumu. Mana domirnya? Mustatir, tak kelihatan. Paham? Ya, takdirnya apa ini? Huwa. Wahindun takumu. Mustatir, apa yang ditakdirkan? Iya. Apakah ada tempat lain lagi? Nggak, kan? Sudah dibilang. Cuma dua. Huwa sama siapa? Iya. Kan sudah dibilang tadi. Sudah dibilang. Iya. Alhamdulillah. Wala yakunul mustatir illa domiru rob'in. Perhatikan baik-baik. Ini faedah penting. La wala yakunu mustatiru. Wala yakunul mustatiru illa domiru rob'in. Dan tidak boleh mustatir kecuali domir rofa saja. Tahu domir rofa? Yang domir fi mahali rof in imma fa'ilan, apakah dia sebagai fa'il wa auna ibal fa'ili atau sebagai pengganti dari fa'il. Paham? Bagaimana kalau ada domir nasab atau jer yang tidak dinampakkan, hilang? Antum bilang apa? Ada domir nasab hilang, ada domir jer hilang, antum bilang apa? Hah? Kan tidak ada domir mustatir kecuali pada roh saja. Kalau nasab sama jer hilang, tidak nampak, antum bilang apa? Mahduf. Beda takdirnya. Kalau domir rofa bilang mustatir, sembunyi cokoy. Paham kan? Paham kan? Kalau domirnya nasab sama jer, mahduf, bilangnya dihilangkan, tidak sembunyi tapi dihilangkan. Paham kan? Dia tidak sembunyi tapi apa? Dihilangkan. Perhatikan baik-baik, itu takdirnya. Jadi mustatir pada ropa, nasab sama jar, bilangnya apa? Mahduf, dihilangkan, bukan sembunyi tapi memang hilang. Dipahami? Dipahami? Sudah? Titik dulu? Titik dulu? Alhamdulillah. Pasti lama ini ya, karena domir ini di sini rinci marifanya. Ada masalah? Siapa yang punya masalah? Tidak ada. Tidak ada yang punya masalah? Tidak ada. Tunggu sebentar, tidak ada. Hari.